qad tadaba'a arkanuhum hina akhna bihim ad-dahr. Sungguh semuanya telah runtuh ketika dirusak oleh lewatnya waktu. Ya, telah rusak dengan lewatnya waktu. Yang membanggakan kecantikan akan rusak ketika tuanya. Yang membanggakan parasnya yang elok ganteng akan rusak ketika sudah keriput-keriput nanti ketika tua. Mana orang yang membanggakan masa mudanya? Masa muda tidak akan terus menerus. Semua berangsur-angsur menjadi tua. Mana raja-raja dunia, penguasa-penguasa yang membangun kota-kota, yang membuat benteng-benteng, mana mereka ketika sudah tua renta? Aina alladziina kanu yu'tuna al-ghalaba, mana yang mereka katanya selalu menang dalam perang tanding, dalam peperangan-peperangan? Ketika sudah tua renta, apakah dia bisa menang dalam perang tanding? Semuanya tabadda' arkanuhum, tonggak-tonggaknya telah runtuh, kekuatannya telah hilang, paras eloknya telah sirna. Akhna bihimud dahr, bersama berjalannya waktu maka semua itu akan sirna. Wa asbahu fi dhulumatil qubur, setelah itu mereka menjadi penghuni kubur, di kegelapan-kegelapan kuburan. Al-waha, al-waha. Berhati-hatilah, berhati-hatilah. An-naja, an-naja, keselamatan, keselamatan. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Khalifah Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam khutbahnya ini mengingatkan bahwa semua yang kalian banggakan dari kekuatan, kehebatan, ketangkasan, kecantikan, semuanya akan rusak dan kemudian kalian semua menjadi penghuni kubur. Penguasa yang katanya paling hebat sedunia, apakah mereka hidup terus? Apakah dia tidak akan tua, renta, dan kemudian dia dalam keadaan tidak lagi bisa melihat dengan baik, tidak bisa melihat, mendengar dengan baik, tidak bisa berjalan dengan baik, dan akhirnya terjatuh sakit kemudian mati? Jangan lupa itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini diantara nasihatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa akhraja Ahmad fi Az-Zuhdi an Sulaiman radhiyallahu taala anhu qala ataitu Abu Bakr radhiyallahu taala anhu fa qultu ihad ilayya. Dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dalam Zuhud dari Salman radhiyallahu taala anhu, ia berkata, aku pernah mendatangi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Aku katakan, ihad ilaina, berikan pesan kepadaku, atau ihad alayya, berikan pesan padaku. Faqala ya Salman, ittaqillah wa'alam annahu sayakunu futuh, fala a'rifanna ma kana habbuka minha ma ja'altuhu fi batnik أو ألقيته على ظهرك، وأعلم أنه من صلى الصلوات الخمس فإنه يصبح في ذمة الله ويمسي في ذمة الله تعالى، فلا تقتلن أحدا من أهل الذمة، من أهل ذمة الله، فتغفر الله في ذمته فيكبك الله في النار على وجهك. Ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu meminta pesan kepada khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka khalifah tadi menjawab, Ya Salman, wahai Salman, bertakwalah kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa sebentar lagi akan terjadi futuhat, kemenangan-kemenangan atau pembukaan-pembukaan negeri. Fala a'rifanna atau fala a'rifunna maka nahabbuk, dan aku sungguh enggak tahu apa bagianmu dari futuhat tersebut. Apakah yang aku jadikan dia di perutmu, atau apa yang aku lemparkan di punggungmu? Akan terjadi futuhat, peperangan-peperangan, membuka negeri-negeri. Dan aku tidak tahu engkau bagiannya apa, yakni apa yang Allah berikan padamu nanti ketika terjadi peperangan tersebut dan terjadi futuhat, kemenangan-kemenangan. Apakah yang aku jadikan di perutmu hanya pampasan peran dan ghanimah yang akhirnya dimakan, atau yang aku lemparkan di punggungmu yang akan dipikul olehmu, yakni beban yang berat? Aku tidak tahu. Wa alam annahu man shalla salawatul khams, tetapi ketahuilah siapa yang salat lima waktunya maka dia pagi harinya di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Wa yamshi fi dhimmatillahi taala wa yumsi fi dhimmatillahi taala, dan sore harinya juga di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Siang di dalam jaminan Allah, malam di dalam jaminan Allah. Maka aku pesan kepadamu, fala taqtulanna ahadan min ahli dhimmatillah, maka sekali-kali jangan engkau bunuh seseorang yang merupakan ahli dhimmatillah. Ahli dhimmah adalah orang-orang yang dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dengan perjanjian-perjanjian atau dengan sesuatu sebab sehingga orang tadi di dalam jaminan. Termasuk ahli dhimmah adalah orang-orang kafir ahlul kitab yang tinggal di negeri kaum muslimin, di bawah kekuasaan kaum muslimin, dan mereka membayar jizyah, membayar upeti atau pajak. Maka mereka ini di dalam zimmah atau dijuluki dengan kafir zimmi. Fala taqtulanna, maka jangan sekali-kali kau bunuh dia. Kalau tidak, kalau kau tetap membunuhnya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menjamin engkau. Fataghfir atau fataghfir fi dhimmati, makna khafr adalah batal. Naqdul ahdi wal ghadar. Naqd bidad, naqdun pembatalan. Kalau engkau membunuh kafir dhimmi, maka akan gugur jaminan Allah tadi, batal jaminan Allah. Baik. Fayakubbuka Allah fin nar, maka Allah akan sungkurkan engkau ke dalam neraka. Dan kalimat kabba yakubbu disungkurkan dengan wajah di bawah. Maka disebutkan fayakubbuka Allah fin nar ala wajhik, akan disungkurkan dalam neraka dengan wajahmu di bawah. Berarti apa pesan khalifah kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu? Adapun kalimat pertama adalah tautiah. Tautiah maknanya pijakan. Pijakan itu sesuatu untuk dibangun di atasnya pijakan untuk nasihat atau untuk sesuatu nasihat. Sebagaimana ketika Nabi mengatakan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab, engkau akan menjalani, akan mendatangi kaum ahli kitab, maka hendaklah engkau begini, begini, begini, begini. Kalimat pertama tadi bukan perintah, bukan larangan, hanya berita yang dijadikan pijakan. Engkau akan mendatangi ahli kitab, maka aku pesan, hendaklah dakwahi pertama kali dengan tauhid. ajaklah mereka ila an yashhadu an la ilaha illallah wa idza qaluha ila akhir al hadis. Demikian pula ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ingin memberikan wasiat, beliau memberikan pijakan dulu bahwa sebentar lagi akan terjadi futuhat, peperangan-peperangan. Dan sungguh aku tidak tahu engkau akan mendapat bagian apa dan apa yang terjadi atasmu. Bisa jadi terbunuh dalam perang, bisa jadi pulang membawa ghanimah pampasan perang, atau bisa jadi engkau ditugaskan dengan tugas yang berat, atau diberi beban di punggungmu dengan beban-beban. La a'rifun, aku sungguh tidak tahu apa yang menjadi hadduka, menjadi bagianmu. Apakah yang ja'altuhu fi batnik atau yang alqaituhu ala bahrik? Apakah yang aku berikan di perutmu atau yang aku timpakan di punggungmu? Aku tidak tahu. Tetapi aku nasihatkan, nah ini nasihatnya, berarti akan ada kejadian-kejadian di belakang ini. Maka aku berpesan bahwa seorang yang sholat lima waktu itu selalu dijaga oleh Allah dan dijamin oleh Allah di pagi hari dan di malam hari. Ketika pagi dan ketika sore hari, tusbih wa tunsi ala mada ala zimmatillah, di atas jaminan Allah. Maka jangan sekali-kali engkau membunuh seorang yang merupakan kafir zimmi, orang-orang yang dinaungi dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa bermakna orang muslim yang salat lima waktu. Mengapa? Disebutkan barusan, orang yang salat lima waktu fi dimmatillah. Bisa bermakna orang kafir yang dibawa kekuasaan kaum muslimin, mentaati perintah-perintah atau tunduk pada aturan negara dan membayar jizyah. Maka biarkan mereka, jangan dibunuh. Ini didukung dengan hadis yang sahih dalam kitab-kitab sahih. Man qatala dhimmiyan lam yarih ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir dhimmi, maka tidak akan mencium bau surga. Padahal orang kafir, tetapi karena dhimmi dia di bawah jaminan, maka jangan dibunuh. Maka beliau berkata setelah itu, jangan sekali-kali membunuh orang-orang yang di bawah jaminan Allah. Fataghfirullah fi dhimmatih, maka Allah akan batalkan jaminannya terhadapmu, dan Allah akan sungkurkan kamu di dalam neraka dengan wajahmu lebih dulu. Na'udzubillahi minan nar. Wa akhraja'an Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu qala yaqbidu as-salihun al-awwal fal-awwal hatta yabqa minan nasi husalah ka husalati at-tamri wash-sha'ir la yubalillahu bihim. Juga diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau pernah berkata, orang-orang saleh akan diwafatkan satu persatu, al-awwal fal-awwal, satu persatu maknanya, dan lebih dulu maknanya. Orang-orang yang saleh akan diwafatkan lebih dulu, satu persatu, hingga tidak tersisa nantinya suatu saat dari manusia kecuali husalah. Husalah itu suatu yang jelek, yang tidak terpakai, seperti husalah tetamr wasyair. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau engkau melihat orang tuamu memilih kacang, kacang hijau biasanya, dimasukkan ke dalam panci, kemudian disiram air, maka ada yang tenggelam, ada yang ngambang. Yang ngambang itu ada yang bentuknya jelek, ada yang bentuk yang hitam, ada yang keroak, ada yang segala macam, ada yang busuk, ada yang apa. Nah itu dibuang. Yang yamkutsu fil ard, yang tenggelam di bawah, itu adalah yang bagus. Demikian pula ibu-ibu dulu beras taruh di tempat, kemudian dia ayak begini. Ada yang terbang-terbang, ada yang loncat. Itu semua yang enteng dan ringan, gak ada isinya, gak ada bobotnya. Tahu ya? Kadang-kadang milenial gak tahu. Sekarang sudah serba modern, sehingga gak ada alat-alat begitu. Apa namanya tuh? Tempe, tampah. Nah, perempuan yang ngerti. Untuk apa? Untuk menghilangkan hutalah. Hadihi hutalah, barakallahu fikum. Maka demikian pula manusia ini akan Allah wafatkan satu persatu, hingga tidak tersisa kecuali hutalah. Makanya orang saleh ketika melewati kuburan, mereka berkata, ya laitani, duhai kiranya aku yang ada di kubur itu. Karena semakin kemari, fitnah semakin berat. Maka orang yang dikubur tadi sudah lewat fitnah-fitnah tersebut. Tidak mengalami fitnah yang seperti kita sekarang. Lebih mengerikan lagi, lebih mengerikan lagi. Semakin dekat hari kiamat, lebih mengerikan fitnah-fitnahnya. Ya laitani kuntu makanahu, duhai kiranya aku di tempat dia, di tempat yang dikubur tadi. Maka dalam doa ketika sholat jenazah, apa akhirnya? Setelah menyatakan wafiqullahu warhamhu wa'afihu wa'anhu wa'asiman khalafu fim nuzulahu wa'asiruh bilma'i wa'tanji wal-barat, apa pada akhirnya? La tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah, aku berharap jangan aku dihalangi pahala dia. Ini dia dapat pahala, aku pun ingin pahala yang seperti itu. La tahrimna ajrahu, jangan haramkan aku dari pahala yang dia dapatkan. Ini aku juga ingin pahala yang dia dapatkan. Wa la taftinna ba'dahu, dan jangan timpakan kami fitnah sepeninggal dia. Karena sepeninggal dia rawan akan ada fitnah-fitnah yang dia sudah tidak merasakan lagi. Kita yang akan menghadapi. Wala taftinna ba'dahu, ya Allah janganlah kami ditimpa fitnah setelahnya. Barakallahu fikum. Sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menyatakan dengan kalimatnya nasihat tersebut kepada Salman Al-Farisi dan kemudian kepada kaum muslimin secara umum, untuk segera berhati-hati, sebab sungguhnya yang akan datang fitnahnya lebih dahsyat. Akan diwafatkan orang-orang soleh satu persatu, sampai tidak tersisa kecuali husalatun nas. Wa akhraj Sa'id bin Mansur fi sunanihi. Sa'id bin Mansur juga meriwayatkan dalam sunannya dari Muawiyah ibn Qurrah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kana yaqulu fi du'a'ih. Bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata dalam doanya, Allahumma ij'al khaira 'umri akhirahu wa khaira 'amali khawatimahu wa khaira ayyami yawma liqa'ik. Di antara doanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah di akhirnya. Manusia hidup di dunia, naik turun imannya, naik turun amalannya, keadaannya selalu berbolak-balik. Wal qulubu yusamma qalbu li'annahu yataqallam. Dan hati atau jantung disebut dengan al-qalbu, pakai qaf, lam, dan ba, karena dia yataqallam, berbolak-balik terus. Maka jadikan di antara umurku yang terbaik, yang paling tinggi imannya, yang paling baik amalnya, yang paling soleh, sesoleh-solehnya adalah di akhirnya. Mengapa? Karena al-amal bil khawatim. Karena amalan itu tergantung akhirnya. Wa khairu amali khawatimuhu, dan sebaik-baik amalanku adalah di akhirnya. Jangan sekarang semangat tinggi, masya Allah, tiba-tiba menurun sampai sudah di bawahnya, serendah-rendahnya, mati. Maka yang dinilai yang terakhir, al-amal bil khawatim. Wa khaira ayyami yawmal liqa'ik, dan sebaik-baik hari-hariku adalah hari ketika berjumpa denganmu. Berharap agar hari-hari yang terbaik adalah hari ketika berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Percuma seumur hidup dalam keadaan nikmat, dalam keadaan bahagia, kalau ketika bertemu dengan Allah mendapati Allah murka, menjadi sejelek-jelek kehidupan. Maka sungguh kehidupan dunia enggak ada nilai apapun dibandingkan dengan kesengsaraan dalam neraka. Seorang yang dicelupkan dalam neraka ghamsatan, satu celupan saja, kemudian ditanya, apakah engkau pernah merasakan kebahagiaan di dunia? Padahal ini orang yang paling bahagia seumur hidupnya di dunia, dan yang paling bahagia di antara seluruh manusia. Ketika ghamasahullah finnari ghamsah, celupkan dalam neraka, satu celupan saja, ditanya, apakah engkau pernah merasakan kebahagiaan? Dia menjawab, la ya Rab, tidak demi Allah, aku tidak pernah merasakan kebahagiaan sama sekali. Tidak ada bandingnya dengan azab an-nar. Yang paling ringannya, sebagaimana diriwayatkan tentang Abu Thalib, diletakkan kakinya di atas satu terompah dari neraka, mendidih kepalanya. Itu yang paling ringan. Itu yang paling ringan. Maka takutlah kepada neraka. Jangan takut pada manusia, ancaman manusia dan orang lain. Takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan azabnya. Dan berharaplah, berdoalah seperti doanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku, sebaik-baik hidupku adalah di akhirnya. Dan jadikanlah sebaik-baik amalanku adalah pada khotimahnya. Dan jadikan sebaik-baik hariku adalah hari perjumpaan denganmu. Wa akhraja Ahmad fi Zuhdi, dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad dalam Zuhud dari Al-Hasan, dia berkata, sampai kepadaku bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata dalam doanya, Allahumma inni as'aluka alladhi huwa khairun li fi 'aqibatil amri, Allahumma ja'al akhira ma tu'tini min al-khairi ridwanuk wa darajatil 'ula min jannatin na'im. Sampai kepadaku, kata Al-Hasan, bahwasanya Abu Bakar Siddiq berkata dalam doanya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu kebaikan untukku di akhir urusanku. Minta kebaikan di akhirnya. Ini seperti minta husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah akhir apa yang kau berikan padaku dari kebaikan adalah keridhaanmu. Engkau telah memberikan sekian banyak kebaikan sepanjang hidupku. Dan aku ingin agar akhir yang kau berikan padaku nanti adalah keridhaanmu. Wa darajatil ula minal jannat, dan derajat yang tinggi dari surga-surga dari jannatin na'im. Dikeluarkan pula oleh Urfujah radhiyallahu ta'ala anhu qal, dia berkata bahwa berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, man istata'a an yabki falyabki wa illa falyatabaka. Bahwa Abu Bakar pernah berkata, siapa yang bisa untuk menangis, menangislah. Dan siapa yang tidak, maka berupayalah. Artinya ketika berdoa, barakallahu fikum, ketika meminta, harus ada ilhah. Ilhah itu merengek. Dan itu doa yang disukai oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, aku berharap padamu, ya Allah, kalau tidak engkau siapa lagi. Ini kalimat yang seperti ini adalah kalimat-kalimat yang merupakan asbab istijabatul doa, sebab terkabulnya doa. Kalau bisa menangis, menangis. Kalau tidak bisa, falyatabaka. Alifnya hilang, harusnya falyabki. Ya-nya hilang, falyatabaka. Alif bengkoknya juga hilang, karena ada lamul amr. Hendaklah menangis, atau kalau tidak, hendaklah berusaha untuk menangis. Jadi tak salah siapa yang menerjemahkannya, menangislah atau berpura-pura menangis. Kata baka bukan berpura-pura menangis, tetapi berupayalah untuk menangis. Barakallahu fikum. Dan ini tentunya ala sabilil ilhah, laisa ala sabilir riya. Ala sabil al-ilhah, yani dalam rangka merengek kepada Allah, bukan dalam rangka riya ingin dipuji. Sehingga kalau sholat mengganggu tetangganya, tetangga yang sebelahnya terganggu karena dia mengatakan subhanallah bihamdihi subhanallah. Terdengar sebelah kanan, sebelah kiri, belakang juga dengar. Mada turid? Apa yang dia, yang kamu inginkan? Kalau bukan riya. Kalau bukan untuk riya, di rumahmu di tengah malam sepertiga malam terakhir menangislah kepada Allah Taala, menyesali perbuatanmu, menyesali dosa-dosamu, dan merengek meminta ampunan pada Allah dan meminta jannah, meminta keriduannya. Barakallahu fikum. Di antara mata yang tidak akan disentuh api neraka adalah mata yang menangis karena takut pada Allah Taala. Ada yang kedua. Di antara mata yang enggak disentuh api neraka adalah mata yang begadang. Belum selesai kalimatnya. Begadang dalam rangka berjaga-jaga fi sabilillah. Ini dua mata yang enggak akan disentuh api neraka. Karena menangis di kesendiriannya karena takut pada Allah Subhanahu wa taala, dan mata yang begadang di malam hari karena berjaga-jaga fi sabilillah. Dikeluarkan juga oleh Azrah dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berkata, ahlakahunnal ahmaran al-zahab wal-za'faran. Enggak ada qabliyahnya, enggak ada ba'diyahnya. Ada. Bagaimana saya akan menerangkan? Tapi terjemah saja berarti. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, akan membinasakan mereka dua yang merah, emas dan za'faran. Hunna kan domir. Kalau domir itu kembali pada kata sebelumnya, tapi kata sebelumnya tidak ada, tidak dimuat di sini walau di footnote-nya. Yang akan membinasakan adalah dua yang merah. Hunna biasanya, ini biasanya kepada perempuan. Wallahu taala a'lam. Yani yang biasa membinasakan para wanita adalah emas dan za'faran. Za'faran itu barakallahu fikum, apa yang dipakai oleh wanita untuk memerahkan kulitnya dan harum. Ini kulitnya nanti akan harum dan sekaligus warnanya kemerah-merahan, oranye, kuning kemerah-merahan. Dan itu untuk mempercantik diri, untuk mengharumkan dirinya. Wallahu ta'ala a'lam. Akhraja an Muslim ibn Yasar an Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu qal, innal muslim yu'jar fi kulli syai, hatta fin nakbah wal qita' syis'ah wal budha'ah takunu fi kummihi fayufqiduha fayafza' laha fayajiduha fi ghubnihi. Dikeluarkan pula dari oleh Muslim ibn Yasar dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya Muslim atau seorang Muslim, tentunya termasuk Muslimah, akan diberi pahala pada semua kebaikannya. Hatta fin nakbah wan qita'i syis'ah wal budha'ah wal bidha'ah takunu fi kummihi, hingga dalam urusan keluarganya, suami istrinya, wan qita'i syis'ah atau sendal yang putus, tali sendal yang putus, atau barang-barang yang dibawa fi kummihi. Kum itu kantung, atau memang kum dengan makna lengan baju ini. Mereka biasa jadikan lengan bajunya besar. Kadang-kadang sebelah besar, sebelah kecil. Mengapa? Yang kecil tidak untuk apa-apa, tapi yang besar mereka taruh sesuatu untuk membawa barang. Dan para thullabul ilm membawa kitab di sini. Naam. Bidha'ah, barang yang ditaruh di kummihi, fayufqiduha, kemudian dihabiskan. Fayafza' laha fayajiduha fi ghubnih, dia ketika khawatir terhadapnya, ternyata dia dapati semuanya dalam keuntungan dia. Nah, فأرجع عن ميمون ابن مهران قال أتى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بغراب وافر الجناحين. Dikeluarkan dari Maimun ibn Mihran. Ia berkata, datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan seekor burung gagak dalam keadaan dua sayapnya masih lengkap. Faqallabahu, dibalik-balik dilihat. Tsumma qala, kemudian dia berkata, ma sayda min saydin wala udadat min syajaratin illa bima dhayya'at min at-tasbih. Tidaklah ada burung yang ditangkap. Said, sayda artinya ditangkap untuk dimakan. Sayda min saydin adalah burung yang diburu ya, dipanah, tembak. Tidaklah burung yang ditembak oleh pemburu ditangkap untuk dimakan kecuali karena apa yang mereka lalaikan dari tasbih. Demikian pula tidaklah pepohonan dicabut kecuali karena apa yang mereka lalaikan dari tasbih. Wa akhraj al-Bukhari fil adabi, dikeluarkan oleh Bukhari dalam adab dari Abdullah ibn Ahmad fi Zawaid az-Zuhdi an as-Sanabihi, dari Sanabihi, annahu sami'a Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, inna du'a al-akh li akhihi fillah yustajab. Sesungguhnya doanya seseorang untuk saudaranya di jalan Allah akan dikabulkan. Hendaklah kita saling mendoakan. Ala dhahril ghaib. Ala dhahril ghaib, dalam keadaan temannya tidak tahu. Mudah-mudahan temanku begini, mudah-mudahan si fulan, sahabatnya, saudaranya, kamu doakan. Jangan lupa, apa beratnya kamu tambahkan dengan dirimu, teman-temanmu, guru-gurumu, pengajar-pengajarmu, apa beratnya? Kamu biasa Allah magfirli, kamu tambahkan wali ashabi wa masyayikhi wa asatidati Allahummarhamna wa iyyahum, tambahkan. Sebagaimana gurunya juga ketika berdoa ditambahkan bersama dirinya, murid-muridnya, apa beratnya? Dan selalu saya doakan kalian. Selalu saya doakan. Semoga terbimbing, semoga mendapatkan hidayah, semoga mendapatkan ilmu dan amal, semoga menjadi salihin ahli sunnah. Saya doakan. Hatta di haram, saya doakan guru-gurunya, pengajar-pengajarnya, santri-santrinya, saya doakan. Dan seorang mendoakan saudaranya akan dikabulkan. Dan ini disebutkan akhrajahu al-Bukhari. Dan ini barakallahu fikum, ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ini bukan sesuatu yang bisa dari ra'yu. Kalau bukan sesuatu yang bisa dari ra'yu, maka jelas kedudukannya kedudukan marfu'. Kedudukannya seperti marfu'. Mengapa? Karena kalimat sesungguhnya doanya seorang pada saudaranya di jalan Allah akan dikabul. Ini bukan sesuatu yang mungkin dengan ra'yu. Tetapi kalau sesuatu yang mungkin dengan ra'yu, bisa jadi itu pendapat pribadinya. Tanah yang begini akan subur buat pohon korma. Ya mungkin dari dirinya. Tapi kalau urusan berkait dengan pahala, pengabulan doa, maka mesti dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa akhraja Abdullah fi zawaidiz zuhdi dari Ubaid bin Umair dari Labid asy-Sya'ir anahu qadima ala Abi Bakr, bahwa dia pernah datang menemui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, faqala ala kullu syai'in ma khala Allah batilu, faqala sadaqta, faqala wa kullu na'imin la mahalata za'ilu, qala kadzabta, inna Allah na'im la yazul. Falamma walla qala Abu Bakr rubbama qala sya'ir al-kalimah min al-hikmah. Ketika datang, dia berkata menyebutkan sadrul bait. Sadrul baitnya, ala ketahuilah bahwasanya apa yang selain Allah itu semua batil. Ala kullu syai'in ma khalallah batilu. Ketahuilah bahwa segala sesuatu selain Allah batil. Faqala, maka Abu Bakar berkata, sadaqta, engkau benar. Tetapi ketika membaca azl bait belakangnya, yaitu kalimat wa kullu na'imin la mahala tazailu, sedangkan kenikmatan semuanya akan sirna. Faqala kadzabta, engkau berdusta. Di sisi Allah ada kenikmatan yang enggak akan sirna selama-lamanya. Kemudian ketika pergi orang ini, maka Abu Bakar berkata, warubbama qala syair al-kalimah minal hikmah. Kadang-kadang penyair itu mengucapkan satu kalimat yang merupakan hikmah. Kadang-kadang. Seringkali? Ngawur. Seringkali? Ngawur. Kadang-kadang menyebutkan hikmah. Dari mana dalilnya seringkali ngawur? Asy-syu'ara yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun, yahimun ayat dibun. Tetapi kalimat yang awal tadi, ala kullu syai'in maqalallahi batilu, disebutkan ahsanu maqala syair. Kalau enggak salah marfu malah kepada Nabi. Sebaik-baik apa yang diucapkan oleh penyair adalah ala maqalallah, ala kullu syai'in maqalallahi batilu. Qana bidna a'azzakum Allah, naktafi bi hadzal qadar, barakallahu fikum. وانتهى من هذه الفقرة أو من هذا الفصل إن شاء الله ندخل في فصل جديد وهو كلمات الدالة على شدة خوفه. Ucapan-ucapan Abu Bakar yang menunjukkan betapa beliau sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.